Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil imam Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, qala rahimahullah ta'ala faslun as-sariqatu sababu ifsadil amwal. Pasal pencurian ya, merupakan sebab rusaknya harta. Baik, telah disebutkan sebelumnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman itu dengan dua cara ya, hukuman syar'i dan hukuman qadari ya. Baik, maka di sini beliau rahimahullah ta'ala akan sebutkan hukuman syar'i ya, bagi para pencuri. Qala wa ja'ala subhanahu al-qat'a bi'iza'i fsadil amwal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan potong tangan itu sebanding lurus. Ya. Sebanding dengan perbuatan merusak harta, itu mencuri. Maka hukumannya secara syar'i ya, hadnya adalah dipotong tangannya. Qala fa inna sariqa la yumkinu al-ihtirazu minhu. Karena seorang pencuri ya, itu tidak mungkin seseorang itu sulit untuk menjaga diri darinya ya. Sariqa itu akhdul mal bikhufiyatin min hirzihi ya, mencuri itu mengambil harta ya, yang tidak halal bagi dia dengan khufiyah, dengan sembunyi-sembunyi, tidak tahu ya, temannya yang ada di sampingnya tidak tahu ya, min hirzihi, dari tempat penyimpanannya, ngambilnya dari tempat simpanan ya. Nah itu pencuri ya. Nah, karena dia sembunyi-sembunyi, maka kebanyakan orang tidak bisa menjaga diri dari doror pencurian ini. Qala li annahu ya'khudzul amwal fil ikhtifa wa yanqubuddur ya. Karena mereka para pencuri itu mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi ya. Dan terkadang caranya dengan melubangi rumah ya, temboknya dilubangi ya. Kalau bangunan zaman dulu belum ada semen ya, pakai tanah dikeringkan. Itu bisa dilubangi mudah, disiram dengan air ya. Berlubang dindingnya. Nah. Wa yatasawwaru ghairal abwab bahwa kasin naur wal hayati. Alati tadkhulu 'alaika min haitsu la ta'lam. Atau dia memanjat dari tempat selain pintu-pintu ya. Manjat tempat yang dia masuki seperti kucing ataupun ular yang masuk kepadamu dalam keadaan dia engkau tidak sadar, tidak tahu ya. Tiba-tiba sudah di samping kita kucingnya ya. Tidak tahu masuknya lewat mana. Qala. Qala falam tartafi mafsadatu sariqatihi ilal qatli wala tantafi bil jaldi. Nah, ketika mafsadah pencurian itu ndak pantas untuk dihukum dengan dibunuh ya. Ndak setara, tidak seimbang ya, mencuri harta seperempat dinar, 1 juta, 2 juta ya, dibunuh, mana tidak imbang ya. Maka mafsadah pencuriannya itu tidak sampai pada had untuk dibunuh. Wala tandafi bil jaldi, demikian pula mafsadah pencurian itu tidak terobati, tidak bisa sembuh pencuri itu kalau sekedar dicambuk ya. Kalau sudah mencuri yang sudah kebiasaan ya, dipukuli pun enggak sembuh ya, kembali dia nyuri lagi gitu ya. Maka dengan hukuman yang rendah, had yang paling rendah itu dicambuk, enggak bisa sembuh ya. Tetapi mafsadahnya juga enggak sampai kepada had yang paling tinggi yaitu dibunuh ya. Maka dia tengah-tengah ya. Maka fa'asanu madu fi'at bihi mafsadatuhu ibanatul adwi allati yatasallatu bihi alal jinayati ya. Maka perkara yang paling bagus untuk mencegah mafsadahnya pencurian itu dengan menghilangkan anggota tubuh yang dia pergunakan untuk melakukan kejahatan itu ya. Itu tangannya, dipotong tangannya. Maka ini bentuk hikmah ya, hukuman ya, undang-undang dari syariat Islam ya, sesuai dengan kadar dari mafsadah, kadar dari perbuatan dosa tadi, sehingga mujarab ya, sembuh ya, tidak ada pencuri gitu ya. Kalau pencurinya dipotong tangannya ya, berbeda dengan hukuman yang dibuat oleh manusia ya. Baik. Qala wa ja'ala al-jalda bi za'isatil uqul wa tanzikil a'rad bil qadhafi. Kemudian hukuman yang paling rendah dalam had ya, dalam hukuman dari syariat itu dicambuk, itu sesuai dengan perbuatan yang merusak akal. Minum khamr ya. Khamr merusak akal manusia ya. Maka hukumannya dicambuk. Demikian pula perbuatan merobek kehormatan seorang muslim ya, dengan tuduhan berbuat keji, perbuatan zina ya. Maka ini hukuman qadzaf ya, orang yang menuduh tidak membawa bukti maka dicambuk ya. Qala fadarat uqubatuhu subhanahu asyariyatu ala hadhil anwa'i salasati kama darat al-kafaratu ala salasati anwa' al-itki wa huwa a'laha wal-it'am was-siyam ya. Maka hukuman syariat ya, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kejahatan hamba-hambanya itu berporos pada tiga perkara ini ya. Yang paling tinggi dibunuh ya, dirajam atau dibunuh dengan cara yang lain, dipenggal. Ini orang yang berubah ridah ya, orang yang murtad ya, baik, atau orang yang melakukan perbuatan keji, kaumnya Nabi Lut ya, liwat ya. Sebagaimana kemarin hukumnya adalah paling tinggi ya, yaitu dibunuh ya. Itu yang pertama, yang paling tinggi dibunuh ya. Atau yang pertengahan tadi, pencuri ya, yang merusak harta itu dengan dipotong anggota tubuh yang dia gunakan untuk berbuat jahat ya. Kemudian yang paling rendah hukumannya dicambuk, yaitu orang yang merusak akalnya dia sendiri ya, dan minum khamr atau merusak kehormatan orang lain dengan menuduh berbuat zina ya. Baik, maka hukumannya dicambuk. Maka hukuman had itu berporos pada tiga tadi ya. Yang paling tinggi maka harus dibinasakan ya. Yang pertengahan maka dibuang anggota tubuhnya. Yang paling rendah dicambuk ya. Sebagaimana pula kalau hukuman dosa itu tidak pantas untuk diberi had ya, enggak sesuai kalau diberi hukuman potong tangannya atau potong anggota tubuhnya atau dicambuk ya. Tetapi dia harus ada jabirnya, pemulihnya, penambalnya untuk membuat orang tadi kembali seperti semula ya. Itu yang disebut dengan kafaroh ya. penebusan, ya, tebusan dari perbuatan dosa tadi, ya. Maka yang paling tinggi dosa yang ada tebusannya itu adalah dengan memerdekakan budak, ya, memerdekakan budak. Ini yang paling tinggi, ya. Membunuh tidak sengaja, ya. Atau menggauli istri di siang hari Ramadan, ya. Maka kafarahnya paling tinggi, ya, memerdekakan budak. Kemudian yang pertengahan berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Kalau tidak mampu memerdekakan budak atau tidak ada budak, ya. Kemudian yang paling rendah adalah memberi makan, ya. Memberi makan 60 miskin, ya. Atau 3 orang miskin atau 10, ya. Kalau melanggar sumpah, ya. Baik. Maka dari sini hukuman syariat dosa itu ada yang berakibat had, ya. Ada yang berakibat hukuman di dunia. Hukuman di dunia itu 3 macam tadi. Dihilangkan nyawanya, dibunuh, atau dihilangkan anggota tubuhnya yang dia gunakan untuk berbuat jahat, mencuri, ya, atau dicambuk tubuhnya, ya. Baik. Kemudian kalau dosa yang ada kafarohnya, itu kafarohnya ada 3 macam tadi juga, ya. Yang paling tinggi memerdekakan budak, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, 60 hari, ya. Kemudian memberi makan, ya. Qala summa innahu subhanahu ta'ala dzunuba salasata aqsamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa-dosa hamba itu menjadi 3 macam, ya. 2 tadi, yang pertama yang ada hadnya, yang kedua yang ada kafarohnya, ya. Yang ketiga yang enggak ada apa-apanya di dunia, ya. Enggak ada had, enggak ada kafaroh. Qala qisman fihil haddu fa hadza lam yusra fihi kafaratan iktifaan bil had. Kelompok yang pertama, dosa yang ada hadnya, ya. Dosa yang ada hukuman di dunia, ya. Seperti tadi, dirajam, ya, atau dipotong tangannya, atau dicambuk, ya, atau diasingkan, ya, di negeri asing. Maka dosa yang sudah ada hadnya tidak disyariatkan kafaroh padanya, ya. Hukumannya sudah dengan had tadi, ya. Maka dosanya itu dihilangkan, ya, ditutupi dosa itu dengan ditegakkannya had, ya, ditegakkannya hukum di dunia itu, ya. Qala wa qisman lam yuratib alaihi haddan fasara'a fihil kafarata kalwati fi nahari ramadhan walwati fil ihram wadzihar wa qatlil khata walhinsi minal yamin wa ghairi dhalik. Kemudian macam yang kedua, dosa yang tidak berakibat had, ya. Dosa yang tidak mengakibatkan hukum had, ya. Tetapi Allah mensyariatkan kafaroh, ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tebusan, menebus perbuatan dosanya dia tadi, ya. Seperti dosa menggauli istri di siang hari Ramadan, ya, bulan yang mulia, waktu yang sangat mulia, ya. Maka melanggar pada waktu yang mulia tadi dosanya besar dan ada kafaroh yang sangat berat, ya. Kafaroh ghalidhah, yaitu itqu raqabah, memerdekakan seorang budak. Demikian pula menggauli istri ketika sedang ihram, ihram ketika umrah atau ihram ketika haji. Qala wa dzihar, kemudian perbuatan dzihar, itu ucapan seorang suami kepada istrinya, ya. Anti kadzohri ummi, ya. Kamu ini seperti punggungnya ibuku. Ini maksudnya dia samakan istrinya dengan ibunya, haram untuk digauli, ya. Ini zihar. Maka ini ucapan yang mungkar, ya. Ucapan yang dosa, ucapan yang mungkar. Ada hukumannya, ya, kafarahnya memerdekakan budak. Wa qatlil khata', ya. Kemudian di antaranya adalah dosa membunuh karena keliru, tidak sengaja, ya, tidak berniat untuk membunuh, ya. Ini membunuh dengan alat yang tidak mematikan, ya, ditusuk pena, ya, mati, ya. Maka ini khotok, ya, qatlul khotok, ya. Alat yang dia gunakan itu tidak mematikan, tapi ternyata mati, ya. Dia lempar dengan kelereng, oh mati, ya. Maka ini qatlul khotok, ya. Tidak menyengaja, ya. Atau yang lainnya, mau nembak apa, berburu, ya, ternyata yang kena manusia, ya. Qala wal hinsi fil yamin, dan melanggar sumpah, ya. Dia bersumpah demi Allah, ya, saya akan berbuat demikian-demikian, ya. Atau demi Allah, saya tidak akan berbuat demikian-demikian. Kemudian dia langgar, ya. Maka harus ditebus, ya, dengan kafaroh, ya. Memerdekakan budak atau berpuasa 10 hari atau memberi makan atau pakaian 10 orang. Qala wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, ya. Taib, ini macam yang kedua dari dosa. Yang pertama dosa yang mengakibatkan had, ya. Kemudian dosa yang mengakibatkan kafaroh. Qala wa qisman lam yuratib alaihi haddan wala kafaratan. Kemudian dosa yang ketiga, jenis yang ketiga adalah dosa yang tidak mengakibatkan had. Tidak ada hadnya di dunia. Tidak ada hukuman yang ditetapkan oleh syariat di dunia. Ya. Tidak dirajam, tidak dibunuh, tidak dipotong, tidak dicambuk. Ya. Wala kafaratan, demikian pula tidak ditetapkan kafarohnya oleh syariat. Ya. Tidak ada kafarohnya memerdekakan budak, berpuasa, atau memberi makan, atau memberi pakaian. Ya. Nah, dosa yang ketiga ini ada dua macam. Ya. Dosa yang tidak ada hadnya, tidak ada kafarohnya, itu ada dua macam. Qala ahaduhuma maka nalwazi'u anhu tabi'iyan ka'aklil adhirati wa surbil bauli waddam. Yang pertama, pencegah dosa itu sudah ada secara tabii, ya. Tabiat orang tidak mau melakukannya, ya. Orang yang normal, orang yang sehat tidak mau, ya. Tabiatnya sudah mencegah dia untuk melakukan itu, ya. Seperti makan kotoran, minum kencing, minum darah, ya. Itu dosa, ya. Tetapi secara tabii orang sudah tidak mau, ada pencegah secara tabii, ya. Wazik tabii, ya. Pencegah secara tabiat, ya. Qala wasani makanat mafsadatuhu adna min mafsadati ma rattaba alaihi al-had. Kemudian jenis yang kedua adalah dosa-dosa yang mafsadahnya, madorotnya, kejelekannya itu lebih rendah dibandingkan dari mafsadah, dari madorot, dosa-dosa yang mengakibatkan had, ya. Itu tidak sampai, ini tidak sampai pada peringkat pantas untuk diberi had, ya. Qala kan nadhar, seperti melihat perkara yang Allah haramkan, ya. Memandang perkara yang Allah haramkan. Wal qublati wal lamsi wal muhadatsati, ya. Mencium yang tidak dihalalkan, memegang, ya, menyentuh yang tidak dihalalkan, muhadasa, ya, berbincang-bincang, bercerita, ya, dengan yang tidak dihalalkan untuk dia, ya, lebih-lebih di tempat yang jelek, di tempat yang buruk, tempat yang banyak setannya di kamar mandi misalkan, ya, ngomong dengan orang yang tidak halal bagi dia melakukannya. Waliyadzubillah, ya. Wasariqati fil sin wa nahwi dzalik, atau mencuri satu keping uang, ya. 1.000, 2.000, ya. 50.000, ya. Kurang dari seperempat dinar, ya. Seperempat dinar itu 1 gram emas, ya. Baik. Maka ini tidak disyariatkan had dan kafaroh, ya. Qala wa syuri'a al-kafarati fi salasati anwa'in. Wa syara'a al-kafarati fi salasati anwa'. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kafaroh pada 3 macam. Pada 3 macam jenis dosa. Ini dosa jenis kedua tadi, ya. Dosa yang mengakibatkan kafaroh. Nah, kafaroh itu dosa apa? Dosa yang adanya padanya 3 macam ini. Qala hatiha, yang pertama. Makana mubahal asli. Thumma arada tahrimuhu fabasharahu fil halati allati arada fiha tahrim. Yang pertama adalah dosa melakukan suatu perbuatan yang asalnya perbuatan itu halal, boleh, ya. Perbuatan yang halal, mubah, ya. Boleh untuk dilakukan. Kemudian muncul pada dia keadaan atau waktu, ya, yang menyebabkan perbuatan itu tidak boleh dilakukan, ya. Tidak boleh melakukan perbuatan yang halal tadi karena keadaan dia seperti ihram, ya, atau karena waktu dia sedang berpuasa Ramadan, ya. Nah, kemudian dia melakukannya pada saat keadaan yang sedang diharamkan, ya. Pada waktu diharamkan, pada saat dia ihram atau pada saat dia berpuasa Ramadan, ya. Sesuatu yang asalnya halal. Qala kalwati fil ihram wa siyam wa tardu. Seperti menggauli istri pada keadaan ihram atau berpuasa Ramadan dan yang semisalnya. Alwatu fil haid wa nifas, yang semisal dengan itu adalah yang asalnya halal kemudian muncul perkara yang mengharamkan adalah menggauli istri dalam pada waktu haid, pada waktu nifas. Bihila fil wati fit dukur, berbeda kalau menggauli dari duburnya. Maka ini tidak halal sama sekali, ya. Yang kedua adalah haram secara mutlak, kapanpun, dimanapun, ya, apapun keadaannya haram. Walihada kana ilhaku ba'dil fuqaha lahu bilwati fil haidi la yasih. Oleh karena ini, sebagian ulama yang menggabungkan hukum orang yang menggauli dari belakang dengan hukum orang yang menggauli pada saat haid itu tidak tepat, tidak pas, ya. Fa innahu la yubah fi waqtin duna waqtin bahwa bimanzilati talawut wasur bil muskir. Karena menggauli dari jalan belakang itu tidak pernah boleh kapanpun, ya. Dia sama dengan perbuatan liwat, ya. Dan sama dengan minum muskir, yakni tidak ada waktu yang dibolehkan, tidak ada keadaan yang dibolehkan. Sama-sama senantiasa haram itu. Taib ini mengharuskan kafaroh, ya. Melakukan perbuatan yang asalnya halal tetapi pada saat atau pada keadaan yang diharamkan, ya. Maka mengakibatkan kafaroh. Qala nausani, kemudian jenis yang kedua dosa yang mengakibatkan kafarah adalah ma aqadahu lillah min nadrin aw halfin billah min yaminin aw haramahu lillah thumma arada hillahu. Apa-apa yang dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala seperti nazar ya, mengilzam dirinya sesuatu yang tidak diilzam oleh syariat, itu nazar ya. Ilzamul mar'i sayan malam yang jalbihi asari ya. Seseorang mengilzam dirinya sesuatu yang syariat tidak mengilzam dia ya. Dia mewajibkan dirinya atau mengharamkan untuk dirinya sesuatu yang syariat tidak mengharamkan, syariat tidak mewajibkan ya. Seperti kalau saya lulus ya, nanti saya akan puasa 1 bulan ya. Ini puasa 1 bulan itu tidak diwajibkan oleh syariat. Dia sendiri yang mewajibkan untuk dirinya. Maka itu nazar. Ya. Au halfin billah min yamin. Atau sumpah. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sumpah. Demi Allah. Saya akan demikian-demikian. Ya. Qala au harramahu lillah. Thumma aradahillah. Atau dia mengharamkan sesuatu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia ingin membatalkannya, ya. Ingin menghalalkan apa yang diharamkan tadi. Ya. Maka fasara Allah subhanahu hillahu bil kafarati wasammaha tahillah. Maka Allah syariatkan untuk kafaroh sebagai penghalal dari apa yang diharamkan tadi. Pelepas dari apa yang dia sudah ilzam dirinya tadi, saya mau demikian, ya, nazar tadi, atau dia bersumpah demi Allah saya demikian, ya. Nah dia mau melepaskan akad itu, ya, maka disyariatkan kafaroh. Qala walaysat hadhil kafaratu mahiyatun lihat ki hurmatil ismi bil hinsi kama dhannahu ba'dul fuqaha. Dan kafaroh dari sumpah, ya, orang bersumpah demi Allah saya tidak akan makan ikan misalkan, ya. Nah, kemudian dia melanggar, ya, dia melanggar sumpahnya, dia makan ikan, ya, maka dia harus melakukan kafaroh. Nah, kafaroh itu fungsinya apa? Fungsinya menghapus kehormatan. Pelanggaran tadi, pelanggaran sumpah tadi, atau kafarah itu sebagai penghalal atau penambal dari akad dia yang dia rusak tadi. Maka beliau mengatakan, dan tidaklah kafarah itu sebagai penghapus yang menghilangkan perbuatan dia melanggar sumpah tadi, ya, itu bukan sebagai penghapus perbuatan melanggar sumpah itu, sebagaimana yang disangka oleh sebagian fuqaha. Kenapa? Fa innal hinsa qad yakun wajiban, karena melanggar sumpah itu terkadang wajib, ya, terkadang wajib, ya, sumpah yang memutus silaturahmi, ya, demi Allah. Saya tidak mau ke rumahnya fulan itu. Kerabat dia, ya. Saudara dia, dia bersumpah demi Allah saya tidak akan mau berhubungan dengan fulan. Ya. Ini sumpah yang wajib dilanggar, tidak boleh dilaksanakan, ya. Nah ini. Al-hinsu qad yakun wajiban, ya. Melanggar sumpah itu terkadang wajib. Ya kalau sumpahnya pada perkara yang haram tadi, ya. Sumpah pada perkara yang haram maka wajib dilanggar, ya. Dia langgar, kemudian dia membayar kafarohnya. Waqat yakun mustahaban, terkadang mustahab, ya. Ini pada perkara yang meninggalkan mustahab, ya. Demi Allah, saya tidak akan pakai minyak wangi, misalkan, ya. Saya tidak mau berbuat perbuatan yang sunnah, ya. Maka ini disunahkan untuk melanggar sumpahnya dia, ya. Kemudian dia membayar kafaroh, ya. Nah, berarti kafaroh itu bukan untuk menghapus pelanggaran tadi gitu ya. Karena pelanggaran itu terkadang diwajibkan, terkadang disunahkan. Waqat yakunu mubahan, dan terkadang melanggar sumpah itu hukumnya mubah ya. Kalau sumpahnya pada perkara yang mubah juga, ya. Qala wa innamal kafaratu hilun lima aqadahu. Hanya saja kafar itu adalah sebagai pelepas, ya, pengurai dari akad yang dia bikin tadi, ya. Demi Allah saya demikian demikian. Ini akad dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kafarahnya itu yang mengurainya, melepas akad tadi itu, ya. Bukan untuk menghapus pelanggaran sumpahnya, ya. Baik, ini dosa yang mengakibatkan kafaroh yang kedua, ya. Apa yang dia membuat akad kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu kemudian dia melanggarnya, ya. Dari nazar ataupun sumpah atau mengharamkan sesuatu, ya. Taib qalanna usalis, kemudian jenis yang ketiga dari dosa yang mengharuskan kafaroh. Qala ma takunu fihi jabiratan lima fat. Ka kafarati qatlil khata. Wa illam yakun hunaka ismun. Wa kafarati qatlil sayyid khata'an. Fa inna dhalika min babil jawabir. Wa na'ul awal min babil zawajir. Wa na'ul awsat min babit tahillati lima manahul akdu. Yang ketiga adalah apa-apa yang terjadi sebagai pemulihan, sebagai penambal dari yang sudah lewat, ya. Menambal atau memulihkan keadaan yang sudah lewat pada dia. Seperti kafaroh membunuh karena tidak sengaja tadi, ya. Tidak sengaja. Maka ada kafarohnya. Nah, kafarohnya itu dalam rangka untuk mengangkat, ya, memulihkan keadaan dia, ya. Wa illam yakun hunaka ismun, padahal qatlul khata itu tidak berdosa, dia tidak sengaja, dia tidak berniat membunuh. Maka amalan yang tidak ada niatnya itu tidak ada konsekuensinya, ya. Kalau perbuatan baik yang tidak ada pahalanya, tidak berniat. Kalau perbuatan buruk juga tidak ada dosanya, dia tidak berniat, ya. Tetapi karena perbuatannya tadi secara surah zahir itu perbuatan buruk, ya kan? Nah, untuk membalikkan dia, ya, sebagai jabir, ya, sebagai pengangkat penambal dirinya, maka dilakukan kafaroh. Demikian pula kafarohnya orang yang membunuh binatang buruan karena tidak sengaja juga, ya. Ketika diharamkan berburu, yaitu waktu ihram, ya. Ketika ihram maka dilarang untuk berburu, ya. Nah, kalau dia keliru, ya, salah, tidak sengaja membunuh binatang buruan, maka ada kafarohnya. Qala fa inna dzalika min babil jawabir, maka jenis ketiga ini kafarohnya sebagai jabiroh, ya, sebagai penambal, sebagai pemulih, ya, keadaan orang yang melakukannya, ya, memulihkan keadaan dia. Wa naul awal min babi zawajir, sedangkan jenis yang pertama tadi, orang yang melanggar perkara yang asalnya mubah, kemudian pada waktu yang haram dia melakukannya, itu adanya kafaroh sebagai zawajir, sebagai pencegah, ya, sebagai peringatan, ya, supaya orang tidak melakukannya karena ada konsekuensinya, karena ada kafarohnya, gitu. Wa naul awsat min babi tahilati lima manahul akdu. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi, orang yang melakukan akad dengan Allah, dengan nazar atau sumpah tadi, itu kafarohnya sebagai pembuka atau penghalal dari akad dia, ya. Akadnya lepas, sudah tidak ada lagi akad dia yang semula dia menghalalkan sesuatu atau bernadar berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu dengan kafaroh, akadnya itu sudah lepas, tidak ada lagi akadnya itu, ya. Qala wala yastami al-haddu wa ta'ziru fi ma'siyatin, maka tidaklah terkumpul had, hukuman yang muayyan hukuman yang tertentu, ya, hukuman yang sudah ditetapkan bentuknya, jumlahnya, kadarnya, ya, itu had. Dan takzir, hukuman yang tidak ditentukan, ya, tidak berkumpul pada satu dosa, ini ada hadnya, ini ada takzirnya, tidak, ya. Takzir itu hukuman yang tidak ada ketentuannya, tidak tetap, ya, tidak pasti, ya. Terkadang lebih berat dari had, terkadang lebih ringan dari had, gitu. Atau terkadang sama dengan had, itu takzir, ya, sesuai dengan keputusan hakim, ya. Misalnya pengedar narkoba, ya, ini tidak ada hadnya, ya. Maka ini takzir, hakim boleh memutuskan dia dibunuh, ya, pengedar narkoba harus dipenggal, ya. Ini takzir, ya. Tapi maka tidak berkumpul hukuman had dengan takzir dalam sebuah maksiat. Kalau sudah ada hadnya, maka tidak ada takzirnya. Kalau tidak ada hadnya, maka ada takzir. Gitu. Qala bal in kana fiha hadun uktufiya bihi wa illa uktufiya bi ta'zir. Bahkan kalau dosa itu ada hadnya, maka sudah dicukupkan dengannya. Kalau tidak, maka dosa itu dicukupkan dengan takzir, dengan hukuman yang ditetapkan oleh qadhi, oleh hakim. Qala wala yastamul haddu wal kafaratu fi ma'siyatin. Demikian pula tidak berkumpul hukuman had dan kafaroh pada sebuah maksiat, ya, pada satu dosa tidak berkumpul had dan kafaroh. Qala bal kullu maksiatin fiha haddun fala kafarata fiha wa ma fihi kafaratun fala hadda fihi. Bahkan setiap maksiat yang berakibat had maka tidak ada kafarohnya. Demikian pula maksiat yang ada kafaroh padanya tidak ada hadnya, ya. Qala wa hal yajtami'u ta'zir wal kafaratu fil ma'siyati allati la hadda fiha. Kemudian apakah ada satu dosa itu terkumpul padanya hukuman ta'zir, ya, hukuman yang tidak tertentu tadi, dan kafaroh, ya. Ada kafarohnya, ada takzirnya. Taib qala fihi wajhan, ya. Maka Imam An-Nukai mengatakan padanya ada dua sisi. Wa hadza kalwati fil ihrami wasiyami. Wa watil haidi. Idza aujabna fihil kafaroh, ya. Maka yang seperti ini seperti dosa menggauli istri pada keadaan ihram atau dalam keadaan puasa, atau menggauli istri dalam keadaan haid, kalau kita mewajibkan kafaroh padanya, ya. Kalau kita mewajibkan kafaroh padanya, ya. Disebutkan dalam riwayat kafarohnya adalah nisfu dinar, ya, setengah dinar. Qala faqila yajibu ta'ziru lima intahaka minal hurmati birukubil jinayah, ya. Maka ada yang berpendapat kalau ada kafarohnya tetap dia harus ada hukuman yang ditetapkan oleh qadhi, ya, karena dia telah melanggar kehormatan waktu puasa bulan Ramadan tadi, kehormatan bulan Ramadan dia rendahkan, atau kehormatan keadaan dia sedang ihram dia tapi melanggar, ya. Ini dia telah merendahkan kehormatan keadaan dia, maka harus dihukum, gitu. Ini pendapat pertama. Wakil ala ta'zira fi dzalik iktifaan bil kafarati li'annaha jabiratun wa mahiyah. Pendapat yang kedua, kalau sudah ada kafarohnya, maka sudah tidak ada ta'zirnya, ya. Karena sudah cukup dengan kafaroh. Karena kafaroh itu sebagai jabiroh, sebagai pemulih, penambal, ya, memulihkan keadaan dia, wa mahiyatun, dan penghapus, ya, menghapuskan dosa-dosa dia. Baik, wallahu taala alam bisawab, naktafi lahuna, nasallallahu taufik lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.